Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib nafsi wa riqalah hadith. Andal kibar jami'an. Masuk pada bagian berikutnya, babul muraqabah, bab tentang pendekatan. Al-muraqabah wajhan, bahwa muraqabah itu ada dua, enam sisi. Al-muraqabatul ula, pendekatan pertama. Yang pertama adalah anturaqiballaha azza wajal, engkau mendekatkan diri kepada Allah azza wajal. Engkau berusaha apa? Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya hadis yang ma'ruf, hadis Abi Hurairah al-Bukhari, wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa la yazal 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dialah hambaku, tidak ada perkara yang paling mendekatkan diri kepada diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih aku cintai dari apa yang aku fardukan, yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku menegakkan diri dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Ini dalil bentuk pendekatan kita kepada Allah dengan melaksanakan fardu dan juga melaksanakan yang sunnah. Demikian pula hadis Abu Hurairah Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid, aqrab ma yakunul 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Seorang hamba itu paling dekat dengan Rabb-nya tatkala dia sujud, maka hendaknya memperbanyak doa. Ini bentuk pendekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muraqabah tsaniyah, yang kedua, muraqabah yang kedua adalah innallaha raqibun 'alaika. Innallaha raqibun 'alaika, bahwa Allah itu senantiasa mengawasi dirimu. Allah senantiasa mengawasi diri kita, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Bahkan dengan pandangan mata sekalipun Allah mengetahui apa yang hendak kita lakukan. Oleh itulah tatkala orang meyakini bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita, maka kita akan jauh lebih takut ketika menyendiri daripada berhadapan orang banyak. Ketika sendiri takut kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Karena Allah mengawasi kita. Berbeda dengan orang-orang yang tidak meyakini hal ini. Ketika menyendiri, senantiasa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti dilihat oleh teman-temannya, baru meninggalkan maksiat. Ini karena tidak yakin hatinya bahwa Allah senantiasa mengawasi kita semua. Dalilnya sangat banyak. Yang pertama firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 52. Ayat 52, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, dan bahwasanya Allah itu mengawasi segala sesuatu. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 80 Allah sebutkan, am yahsabun anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia-rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka? Bala. Nah, tentu Allah mengetahui. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan para utusan kami yaitu para malaikat, mereka itu senantiasa menulis apa yang mereka lakukan. Rahasia-rahasia yang kita sembunyikan, bisikan-bisikan hati kita, itu Allah senantiasa mengetahui. Oleh itulah hendaknya kita senantiasa waspada. Apalagi malaikat senantiasa menulis kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun. Para malaikat yang senantiasa menulis ya'lamuna ma tafalun, mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Kalau kalian mungkin dilihat oleh bupati, coba lihat oleh bupati. Nanti ketika sholat bagaimana? Mungkin akan tenang, matanya akan tunduk bawah, tidak bening ngelirik-ngelirik. Itu baru bupati yang ngawasi. Bagaimana Allah Maha Besar, Maha Besar, dan juga diawasi oleh para malaikat yang juga perkasa. Apa tidak takut? Dan manusia kebanyakan tidak, tidak takut. Jadi takutnya hanya kepada manusia. Ini bukti bahwasanya mereka itu beramal, itu juga masih dalam riya, hanya sekedar dilihat oleh manusia, tidak ada bentuk dalam hati tadi. Demikian pula firman Allah, inna rabbaka labil mirsad. Syarat apa ini? Syarat apa ini? Surah Al-Fajr ayat 14, sesungguhnya Rabbmu itu senantiasa mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Dalam surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian, yaitu Allah SWT bersama kalian dimanapun kalian berada. Demikian pula dalam surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang pengkhianat, dalam mengetahui apa-apa yang disembunyikan dalam dada. Jadi mungkin matanya ataupun bibirnya tersenyum, matanya kelihatan masya Allah cerah, tapi ternyata dalam hatinya itu disembunyikan perkara yang busuk, perkara yang jelek, perkara hasad, al-hikd, kebencian, nam hasad dan sebagainya. Allah mengetahui itu semuanya. Walaupun mungkin lisannya bisa mengatur strategi, mengatur, mengolah kata dengan baik, tapi Allah mengetahui apa yang dalam hati kita. Demikian pula dalam surah Al-Mujadalah ayat 7. Lam ta'lam anna Allah ya'lamu fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala aktara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui yang di langit dan di bumi? Mayakulu minna jawa salatah, tidak ada bisikan rahasia tiga orang illahu arabihum, kecuali yang keempat adalah Allah SWT. Walau khamsatin illahu asadisuhum, rahasia lima orang kecuali Allah yang keenam, alias senantiasa mengawasi. Wala adna min dzalik wala aktsar, telah kurang dari itu ataupun lebih banyak dari itu. Illa huwa ma'hum ayna ma kanu, kecuali Allah bersama mereka di manapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumil qiyamah, kemudian setelah itu Allah akan memberitahu kepada mereka apa-apa yang mereka lakukan. Innallaha bikulli syai'in 'alim, sungguhnya Allah mengetahui, maha mengetahui atas segala sesuatu. Sekarang kita mau sembunyi di mana? Allah mengetahui mata pengkhianat. Mata yang mengkhianat aja mengetahui. Mengetahui dalam dada kita, bisikan-bisikan kita, Allah mengetahui. Nah, demikian pula dalam surah Ali Imran 5. Allah inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, sesungguhnya Allah tidak tersembunyi segala sesuatu yang di langit maupun di bumi. Segala di langit dan bumi Allah senantiasa mengetahui. Apalagi dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taskutu min warqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah SWT ilmu-ilmu ghaib la ya'lamuha illa hu, tidak ada mengetahui ilmu ghaib ini kecuali Dia. Ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui segala yang ada di bumi dan segala yang ada di laut. Semua Allah mengetahui. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada daun yang jatuh, sehelai daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Coba kalau musim panas itu datang angin besar, itu berapa juta daun jatuh, Allah mengetahui satu persatu. Nah, wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada satu biji di kegelapan bumi kecuali Allah mengetahui ini nanti akan tumbuh apa. Kita mungkin enggak tahu di sebelah masjid ini nanti kalau dibongkar aspalnya, dinaikkan, akan tumbuh apa saja. Kita enggak mengetahui, Allah mengetahui segala macam biji ataupun benih yang akan tumbuh. Nah, demikian pula wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis, tidak ada yang basah, tidak ada yang kering kecuali kitab mubin, yaitu di Lauh Mahfudz. Allah mengetahui segala sesuatu. Dari sini kita tidak akan bisa tersembunyi. Mau sembunyi di mana kita? Allah mengetahui mata kita. Allah mengetahui bisikan hati kita. Allah mengetahui makar kita. Dan lain sebagainya. Orang yang sholatnya sungguh-sungguh dengan yang tidak pun Allah mengetahui. Bahkan namanya kegelapan, sebagian menyatakan banyak kegelapan, itu aja Allah mengetahui. Fi dhulumat al-bahr, kegelapan laut Allah mengetahui. Fi dhulmatil lail, demikian juga kegelapan malam Allah mengetahui. Coba kalau kita malam tidak ada sinar matahari, sinar bulan ataupun apa listrik ataupun yang lainnya, tidak ada sinar, bisa dah kita melihat, sulit melihat sudah. Tidak ada bintang-bintang, tidak ada bulan, tidak bisa melihat. Demikian pula fi dhulumatil bar, kegelapan daratan. Jadi tanah ini, kalau tidak percaya coba silahkan masuk aja, buat lubangan seperti kuburan, kemudian di atasnya tutup, gelapnya kayak apa, Allah mengetahui. Demikian pula fi dhulumatis sahab, kegelapan awan ataupun kabut. Sudah saya sebutkan bagaimana nanti dulu tatkala orang-orang ngeruki di Gunung Lawu, kemudian datang kabut demikian tebalnya, akhirnya enggak terlihat teman-temannya, dipanggil jin dari sana, dipanggil sana, dari sana, akhirnya pisah sendiri-sendiri, mati 16 waktu itu. Itu baru awan, baru awan, enggak kelihatan. Nanti kalau gelap di Gunung Lawu, kadang mobil itu jalannya masya Allah sulit, kalau enggak ada tanda-tanda putih di aspal itu, cat yang putih, rasanya sulit mobil itu bergerak sudah. Sampai cepat mungkin langsung masuk jurang. Itu baru kegelapan awan, kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan daratan, dan lain sebagainya. Semua Allah mengetahui. Dari sini kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan semakin malu kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada yang lain. Karena Allah senantiasa mengawasi kita. Dan dengan tatkala Abu Bakar Siddiq dan juga Rasulullah SAW waktu dikejar orang musyrikin, ya Rasulullah, "Law annal musyrikin nadaru ila tahta aqdamihim la absaruna." Wahai Rasulullah, seandainya orang musyrikin itu melihat di bawah kaki mereka, sungguh mereka akan melihat kita. Karena Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka itu di atasnya. Seandainya orang musyrikin itu melihat ke bawah langsung bisa melihat Rasulullah dan Abu Bakar. "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain?" "Wahai Abu Bakar, apa sangkaanmu dengan dua?" "Allahu tsalitsuhuma," Allah yang ketiga. Allah yang ketiga yang akan bisa menutupi pandangan orang musyrikin. Tidak perlu takut, "La tahzan innallaha ma'ana," jangan bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Demikian pula kalau kita melihat bagaimana syaitan berusaha menghancurkan kita, kalau bukan karena pertolongan Allah SWT, kita ini sudah mati dari kemarin. Mungkin dari awal lahir, "Ma min mauludin yulad illa nakhasahu syaitan fayastahil surahan min naqsah syaitan." Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali tusuk oleh syaitan. Itu baru lahir sudah diganggu, kemudian menjerit menangis sebab tusukan syaitan. "Illa Isa wa ummu," kecuali Isa dan ibunya. Tatkala syaitan hendak menusuknya, ternyata yang ditusuk hijab. Hijab yang ditusuk, sehingga terselamatkan dari tusukan syaitan. Itu Isa dan ibunya, itu Maryam. Kalian muhadarah sering menyebutkan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'una bihi wa arham." Apa terusannya? Hendak-hendak. "Inna Allah kana alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah itu mengawasi kalian. Itu sering disebutkan dalam hadrah, dalam ta'lim. Tapi banyak orang tidak memahami. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Manapun berada kita diawasi Allah SWT. Nah, ini bentuk pendekatan. Bimadza yuraqibullah subhanahu wa ta'ala? Dengan apa kita menekan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bil qalb wa bil lisan wa bil fi'l. Menekan diri kepada Allah itu dengan apa? Dengan hati, dengan lisan, demikian pula dengan perbuatan. Contoh berkaitan diri kepada Allah dengan hati kita bagaimana? Yaitu kal yakin, seperti yakin, watawakkul, bertawakal, warraja, wal khauf, wal inabah, mengharapkan, takut, dan kembali. Ini semuanya adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan hati. Kemudian menjauhkan dari kejelekan hati berupa al-hasad, istinab, al-hasad, wal-hikd. Nah, wa'idan al-baghdha, menjauhkan dari sifat iri dengki, kemudian dendam, kebencian, wal-adawah, permusuhan, dan lain sebagainya yang diluapkan dengan hati manusia. Ini berusaha untuk dijauhi. Karena Allah mengetahui hati kita yang hasad, yang iri dengki, hati kita yang dendam, hati kita yang memiliki makar, tipu daya. Allah mengetahui segala-galanya. Tidak akan ada tersembunyi. Mungkin kita berusaha untuk melakukan makar, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Dan Allah juga membuat makar, membalas makarnya. Wallahu khairul makirin, dan Allah jauh lebih baik makarnya, lebih baik makar Allah. Mungkin kita menghendaki untuk kehancuran teman kita. Ternyata Allah jadikan kita yang hancur. Makar Allah jauh lebih baik. Nah, dengan perkara ini kita akan semakin dekat kepada Allah. Bahwa kita sandarkan segala sesuatu kepada Allah SWT. Tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman wahakada, karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan bagaimana yang dilakukan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ma fa'ala bi a'da'i sijni khulwun wa darat ibn al-balad siyahah wa qatli syahada insyaAllah. Apa yang dilakukan oleh musuhku, saya di penjara, itu manis bisa beribadah kepada Allah SWT. Banyak-banyak beribadah di penjara. Kalau saya diusir dari kampung halaman, bisa rekreasi. Ganti suasana, ya enggak? Tidak hanya di Sampung, suasana yang lain. Tidak hanya di Sumatera, bisa di Kalimantan. Tidak bisa di Kalimantan, bisa di Yaman. Nah, rekreasi. Itu bagi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Kalau saya dibunuh, insyaAllah mati syahid. Musuh tidak beruntung sama sekali. Yang kedua, dengan lisan. Bagaimana berikan diri kepada Allah dengan lisan? Banyak sekali amalan lisan. Seperti al-qaul al-hasan, ucapan yang baik. Qira' al-Quran, baca al-Quran. Wa dzikir, membaca dzikir. Demikian pula apa lagi? Ad-da'wah ila Allah, menyeru kepada Allah SWT, di jalan Allah, berdakwah. Al-amr ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan, larang kemungkaran dengan lisan kita. Dan juga menjauhi lawan daripada itu. Seperti apa? Dengan lisan alqaul al-qabih, ucapan yang jelek, ghibah, namimah, suka ngerasani, suka mengadu domba, apalagi dengan lisan asab wasitam, dengan mencela, suka mencela, apalagi qaul zur, ucapan dusta, al-kadzib wal khianah, dan lain sebagainya. Kemudian dengan fi'il, pendekatan kepada Allah yang paling dekat tadi dengan apa? dan amalan fardu berupa salat lima waktu, berupa ibadah haji, al-jihad, dan juga amalan yang sunnah seperti puasa. Nah, ini dilakukan apa? Dengan menahan segala seruan kalau puasa. Nah, jadi salat-salat sunnah, ibadah umrah, demikian pula yang lainnya apa? Yang sunnah, salat duha, at-ta'awun 'ala birri wa taqwa, bantu-bantu dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan menjauhkan kepada Allah seperti as-sariqah wal-ghasab, nah, mencuri, ghasab barang orang lain, ini akan menjauhkan dari Allah SWT. Demikian pula liwat, homoseksual, az-zina. Nah, dan juga perkara yang lain. Ini upaya mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan al-qalb, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan anggota badan. Tayyibillahu nasallahu alaihi wasallam.